Bismillahirrahmanirrahim. Qul man dhalladhi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Wa la yajiduna lakum min dunillahi waliyyan wa la nasira. Qad ya'lamu wahul mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna. Wa la ya'tuna al ba'sa illa qalila. Kul ngucapo sira Muhammad. Mesti ngucapo ning gone wong-wong sing takut kematian dalam berjuang. Mante sapa da yoman iku alladzi ku wong utawa alladzi ku sapa wae yasin. Kang iso ngreksa sapa lati kum ing sira kabeh. Yujiru tegese nyelametna sapa lati kum ing sira kabeh yen Allah saking ketentuane apa. Inaro dalamun ngersano sapa Allah bikum ing sira kabeh ngersano misale suhan ing kerusakan halakan tegese kerusakan wa hazimatan lan kabur bubaran ya bubaran sapa arena perang sapa dat sing iso nglindungi kowe nek Allah menghendaki kowe iku kalah au yusibukum utawa mekenakno sapa Allah kum ing sira kabeh bisuin kelawan po elek. In aro dalam ngersakno sapa Allah Allah bikum ing sira kabeh rahmatan ing rahmat manane khairan tegese ing kabeh. Kowe tak wedi mati ku la opo? Misale wedi mati ya tetep napa? Mati. Kira-kira mati demi jihad, maksudnya keren napa? Gaul maksudnya mati jihad sing mesti bener ya mesti. Nyai tenan kula terangno ben gak salah paham. Perang riyen niku kepenak Kang, sing mbok endut Kanjeng Nabi mesti bener ya musuh ya Abu Jahal mesti salah ya. Jadi cara nekat itu jos napa? Saiki mboten musuhe mukmin kaya mukmin, mukminem ya abal-abal, musuhe ya rondo abal-abal kan ora jelas benere, ora jelas. Lah berhubung ora jelas kudune sikap kita ya ora jelas. Ora oleh tukaran saiki kok tenanan, mergo musuhe ora mesti salah, kita ora mesti ben. Nah dise kan enak. Kita bela Rasulullah Muhammad mesti benere, musuhan Abu Jahal mesti salah. Salah ya, pangeran kita Allah mesti pangeran tenang, kono berhala mesti ra pangeran. Saya iki boten teroris yo Allahu Akbar. Polisi sing lagi salat yo Allahu Akbar. Terus kowe PDPD piye? Ora jelas. Ora jelas yo kita sikape yo ora jelas, saiki nganggo hukum sosial sing normal nah apik yo diapiki. Nah kono ngrasani yo kowe ngrasani ngono-ngono tok wae gremeng-gremeng sithik ngono tapi ora usah napa. Ora usah tenang. Jadi ini ku penting kalau terang. Jadi nak ono wong saiki majemno jihad alasane anut Rasulullah. Nak Rasulullah jihad nganti wani mati. Masalahnya Nabi mesti bener, musuhe mesti. Salah. Nah, saiki kita iku ora ngalami ngene iku. Imam kita kadang salah, musuh kita malah kadang bener. Misalnya kados kula musuhan mbek Mustofa. Ora mesti bener kula mbek kula kiyaine lah. Mergo iso wae cara hukume Allah wong wis lemah welas ya. Jadi orang normal aku salah no pengeran. Senajan tau dalam konteks permasalahan bener saya. Misalnya Mustafa di tangan aku rong puluh ewu. Janji senen nyaur jebule gak nyaur aku ngamuk-ngamuk. Padahal duitku ning omah 2 juta. Iso ae pengeran nyalon aku. Ya leha didik 2 juta kok ono duit 20 ewu digawa wong. Mbok gagah iku kowe iku wong alim tau ora? Kowe iku waras tau ora? Iso ae. Piye-piye duit iku kabeh wae pengeran. Sing digo Mustofa wae pangeran teneng ngomah ya. Nah, saya ketika punya uang banyak di rumah iku mlebu ayat wa in kana du usratin fa nadhiratun ila maisar wa anta saddaku khairun. Cung nak kowe dhuwitmu akeh sing utang kowe kaya tempo nganti dia mampu membayar. Iku enak mbok ebrokno mbok sedakono luweh ati. Dalam konteks Mustofa nyulayani janji ya dia salah wong diutang kok nyulayani. Tapi dalam konteks aku nagih berlebihan juga disalahkan pangeran. Wong ora ono emergency kok nagih. Kecuali ning omah gak ono beras, nek aku ora nagih bojoku mati. Tapi rai koyo aku kan gak ngalami ngono. Jadi iki wong melarat nganti ngono kan butuh bakat. Paham ya? Melarat kok nganti nek ora nagih wong ra iso mangan. Ono melarat model ngono. Ora ono gedhe. Oh, sak Indonesia sawane mosok melarat nganti. Nah, kita-kita ini nak musuhan mbek orang, selalu masalahnya demikian.

Saya sering ditanya orang, Gus zakat itu apa? Dikek no panitia masjid tak dilakoni dhewe. Ya, kowe takok dengki apa takok api-apian. Nah, kowe dengki apa ngomentari panitia masjid? Tak jawab apa ini masjid. Ben sifat dengkimu mbok lawan dhewe. Gak Gus objektif. Jawaban saya gampang. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kebetulan yang miskin itu ponakan saya atau orang yang tidak wajib saya tanggung. Jadi zakat itu kan enggak boleh diberikan orang yang wajib ditanggung. Misalnya anak istri kan wajib ditanggung, tapi kalau ponakan misanan kan sudah enggak tanggungan, enggak wajib maksudnya ya boleh dilakukan. Maka aturannya Quran jelas dahulukan dil kurba, orang yang punya unsur apa? Dan saya tahu kalau saya kasihkan masjid 1 juta dibagi satu kampung itu nanti ponakan saya untuk selawewu. Iku ora kena gutuku beras. Tapi nak saya sendiri yang memberikan iso keduman 300.000-an dan atau keduman 1 jutaan. Saya harus mengasihkan langsung dengan cara ini corong Jawa kemoto, pemberiannya kemoto. Tapi ada ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Min awalil amri zakat itu harus merata. Wes sara kemoto lah sementing sak desa keduman. Kayak manuk doro ra Allah. Termasuk mazhab Syafi'i yang dikontrol oleh ashabnya adalah mazhab ini dengerin yang ada di Mu'in di anak. Zakat itu ashabnya akan 8. Pinten? 8. 8 ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang? Yang permanen ada itu fuqara, masakin. Amil enggak mesti ada. Saya itu ya enggak yakin kalau amil di masjid itu amil betulan. Wong mau nyateti terus rame-rame mbek rokokan ngenteni wong daftar. Kadang ya ana lanang wedoke ya mau pacaran apa ya ora ro. Pokoke sebagian iku ya ora islami banget. Mbek rokokan ngenteni pani apa wong. Dulu itu amil tak ceritane ngaten nggih Pak. Dulu amil itu Nabi itu hidup di Medina. Itu amil itu disuruh ngambil zakat itu di Yaman. Ya Medina sampai Yaman jarake sok bayangno zaman itu, gak naik pesawat. Sehingga cara untuk jajah zakat itu ana pantese. Tapi kalau ambil sekarang di masjid-masjid itu kangelan to, tengok-tengok mbek rokokan terus ana sing nyuguhi kopi. Terus disita itu sithik-sithik ngene iku terus. Lah iya misale terus ana Kiai Mustofa Dar, iku yo ambil Gus, era modern ngene iki wis cukup darane ambil. Yo ana bener yo nyatane ambil tenan. Terus kula di pendapat ora ambil. Ngono-ngono tok wae kok mbok gaei. Zakat. Karo dene sebagian mereka yo wong mampu S1. Dan jurusan ekonomi untuk zakat, oke. Nah terus, misalnya satu zakatan di masjid itu ada dua pintal berarti berapa kilo? 200 kilo. 200 kilo, wong kiri ning desa itu 400. Enggak tak latih ke ben pinter, tenangan mau ngaji swargon rokok tak latih ben utak temu bener. 200 kilo, sing wajib di zakati 400 berarti untuk berapa? Setengah kilo itu kayak pakanan doro. Napa? Nak sing melarat 400 itu setengah kilo. Nak sing melarat 800? Berapa? Saiki atuk ora rata wong tok kemoto 20 kilo. Timbang rata tapi wong kayak manuk doro. Yaiku untuk beras seberapa? Iku pakanane manuk doro. Ayo jawab, ayo sing iso jawab. Ini jenenge bener-bener khilaf. Yang mengatakan takmim harus rata biar adil ya masuk akal. Piye-piye padha-padha pikir kok gak dibagi? Tapi ana ulama darani atuk ora dibagi rata, sing penting kemoto ngregani wong. Piye-piye faktor zakat iku ana ikrome, kala bala tu krimun al yatim. Nak ngekek iku ana mulyanane. Wong dikeki seprapat kilo mulyanane tangannya. Mulane wong ku mikir. Paham? Paham tenan to ora? Lah ngono iku jenenge ijtihad. Ijtihad tu mirip-mirip. Iku jenenge ra'yu nasawa bun yahtamilul khata' wa ra'yu ka khata'un yahtamilus. Pendapatku iku bener tapi yo mungkin salah, tapi kaya salah tapi mungkin bener. Misalnya aku fatwa, wong elek ku haram untuk wong elek. Yo ono mirip bener sih. Mergo anak ra melok-melok dadi elek banget. Misale aku duduk istiad fatwa. Wong lanang welik iku haram untuk wong wedok welik. Karena anak ra melok-melok dadi elit banget. Misalnya aku fatwa. Ini kan demi kemaslahatan jangka panjang biar enggak ada generasi Islam sing elek banget. Kira-kira fatwa itu mungkin benar enggak? Mungkin. Terus ana sing bantah, ora ana hadise. Pemene sing kira-kira sing bantah Albani, mana hadisnya? Enggak ada pegangannya. Misalnya aku Albani, sithik-sithik kan nyempriti hadis. Nah, ya nak bener. Kesana wong nih yang dipendapat. Jogeman untuk wong suge. Biasanya wong untuk wong suge itu diburuhnya. Wong alim untuk wong wedok suge diburuhnya. Ya nak bener ya. Rata-rata wong kiri itu diburuhnya wong suge. Ya kadang ya nak salah. Atau diburuhnya lah numpak Innova. Timbang majikan tapi satpam. Misalnya. Ya nak mirip. Itu pendapat. Asal tidak masalah iman dan Islam. Kafir dan tidak kafir. Iku soa bun yahtamirul khotok wa khotok un yahtamirus. Sehingga mulai dulu lama itu kalau khilaf itu ya biasa-biasa. Ketemu konconnya yang khilaf itu ya biasa. Imam Syafi'i itu pernah sholat di masjidnya Abu Hanifah. Ya tidak kunut. Padahal beliau orang sangat-sangat mensyariatkan kunut. Abu Hanifah sudah meninggal. Arwanis kapundut ditanya. Lima adalah taknutu ya Syafi'i ya Abu Abdillah Zulani. Ikroman lihadal madhab. Aku ngerkani madhab. Tak contoh nama ni, ini kau nak rafaham ni buanget kan? Kau solat duhur dengan sadar satu rakaat rukuk dua itu sah apa enggak? Lo rukuk dua kali kan? Di rakaat ula, kau rukuk dua kali sah dan enggak? Menambahkan satu rukun rukuk, enggak sah. Solat tu batal dengan menambahi satu rukun. Jadi kena rukuk dua kali, solat duhur kan? Sah enggak? Enggak sah. Nambahi sujud tiga kali. Dasa. Karena termasuk sholat itu batal dengan menambahkan satu rukun yang amdan sengaja. Sekarang saya tanya, sholat mayit itu modelnya di sini takbirnya berapa kali? Empat. Wis yakin? Wis tak kok imus jawab ya, wis keliru lah, gue cah murid ya, masih obri ngosen kan murid. Takbir patang rokaat itu rukun apa sunnah? Rukun, yang bab sholat jenazah takbir empat rokaat itu? Jika dijelaskan sholat jenazah itu rukunnya empat, yaitu takbir empat kali, yang setelah pertama baca Fatihah, setelah kedua baca sholawat, setelah ketiga doa, setelah keempat sebetulnya salam. Tapi kayak Indonesia doa yang kayak jadi momennya, sebetulnya di Mekah di mana-mana setelah takbir keempat itu langsung tak ada yang tahu-tahu haji ya, bertakbir keempat yang tahu umroh. Nah di Mekah langsung salam atau apa-apa dungu? Langsung salam. Saya nak tinggal Indonesia. Dungu. Jadi dungane belum tidur nanti. Sudah, sampean yakin kalau empat tadi rukun tak latih fikih. Kemudian ada orang yang sholat takbir sampai 5 kali atau 6 kali, batal enggak dalam sholat jenazah? Loh enggak jawab. Rata-rata ulama mengatakan tidak batal karena Allahu Akbar mujarradu dzikri. Iso wae nek nambah Allahu Akbar ra niat rukun tapi mujarradu dzikri. Wong zikir kok ora oleh. Tapi ada ulama mengatakan dalam konteks sholat jenazah takbir itu sudah rukun sehingga kalau nambah itu ya batal, berarti nambahi. Lalu jenis pendapat ini yang mirip bener mirip. Lalu ngawam-ngawam kok aku yang rada di duit kok geger, wah aku perelek meneng, elek meneng, elek meneng, elek uang ya kowe iku, agar orang menyangkut duit, ngono kok geger. Mereka rada di duit, wah elek meneng, rokok, omongan ini marin rokok. Nah seperti itu. Terus tak bedih meneh misalnya. Gak jawab ya. Dan kue rata terlalu jadi ekstremis. Kue sholat, sholat maghrib lah, atau sholat isya atau sholat apa saja. Aku kan sering sholat maghrib teng mriki makmum Mustofa. Setelah Mustofa salam pertama, yang menjadi rukun sholat itu salam pertama apa kedua? Gak jawab saja. Pertama. Terus Mustofa ini, Mustofa jenggot ini, Mustofa ini, Mustofa. Tapi jenggot itu sunat, muni jenggot mau ngenyak, mau ngelem raro. Ya Mustofa kan sering jadi imam. Nah, Mustofa wis salam. Wis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa wabarakatuh? Itu biasanya apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustofa salam. Ketika Mustofa salam itu statusnya dia keluar dari sholat apa masih sholat? Tidak jawab. Keluar dari sholat. Itu ada ulama mengatakan kalau makmumnya kesuwen duduk karena menunggu Mustofa salam kedua, apa mana nak kesuwen rondok banget, maka sholatnya makmum batal karena dia menggantungkan sholat sama orang yang sudah ada sholat. Masuk akal orang. Nah, ini cerita saja. Pendapat itu masuk akal enggak? Masuk akal. Masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang masih sholat menggantungkan hubungan sholat sama orang yang sekarang sudah ada sholat? Tapi makmum sofa, makmum Mustofa. Lah saya kira orang sholat loh, gua makmumi. Aneh enggak makmum orang sama orang yang sudah ada sholat? Aneh enggak? Aneh. Kira roh anehnya mergo kira iso ngaji. Lah yo selama ini nganggap gak aneh mergo kira iso ngaji. Coba saiki bar ngaji iki kok kok ngerasa aneh. Karena ngaji gitu, kayak gitu, oh, nailing tapi ya. Setelah imam salam itu dia masih sholat, gak? Tidak. Terus gue ngenteni apa, jajal pertanyaan. Kok ngenteni reaksi ini Mustofa? Kamu surah imam, kok buat ngenteni? Berarti kamu mentaklukkan sholat sama orang yang sudah? Tidak sholat. Tidak sholat. Maka dianggap batal. Ada ulama mengatakan, tidak batal. Piye-piye salam kedua itu min mutam mimati sholat, termasuk penyempurna sholat. Di mana-mana ngenteni tambah sempurna itu ora batal. Lah ngene iki pendapat khilaf sing babak, kira-kira satu-satu. Padha mutune. Sing ora mutu mah ngono kok dibahas, sing ora dadi dhuwit. Lah iku sing elek. Makanya saya termasuk orang yang seringnya kalau imam sudah salam pertama aku langsung ngadeg. Tapi sing loro ya sing ora setuju ya banyak. Karena secara etika umumnya yang entah ini bersalam kedua. Jika di pondok saya, di pondok sarang gitu, separuh nak imam salam langsung ngadek, separuh entah ini. Berarti separuh berakhlak, separuh berfikih. Jadi separuh berakhlak, separuh berfikih. Artinya berfikih, wong imam harus keluar dari sholat, saya harus secepatnya mandiri. Gak boleh sama menggantungkan sholat sama orang yang sudah ada. Tidak sholat. Makanya saya katakan separuh berfikih, separuh ber tiga berakhlak. Nah yang seperti ini kowe kok pede-pede mbahmu wong padha kaya iya. Ini Mas, nah yang seperti ini tuh kok terus khilaf pede-pede mbahmu wong ora mesti bener ora mesti salah kowe kok pede. Kaya perang zaman akhir. Kowe kok pede iki? Misale kowe gupeting partai tertentu zaman akhir kok iso gething iki. Kok penggalane anak-anak dangdutan. Karena samu sing delok partai iku tok. Iya to. Misale partai tertentu pengajian terus. Wah, apik partai iki senengane anak-anak pengajian. Partai sing mbok musuhi iku nek pas pengajian yo teko. Wong-wong sing nekani pengajian pas dangdutan yo teko. Wong majemuk Indonesia iku. Paham. Ora iso zaman akhir ngecap-ngecap ora iso karena potensinya sama. Makanya masyhur ya dalam guyonan orang-orang sufi itu masyhur. Saqiq al-Balkhi itu murid yang cerdas. Dia orang kaya raya. Singkat cerita dia itu pedagang sukses. Ketika di tengah padang pasir ketemu ada burung, itu patah sayapnya satu. Patah sayapnya satu, patah kakinya satu. Terus burung yang sudah lemah ini ada beberapa burung yang menangkap belalang kemudian dikasihkan sama burung yang cacat. Singkat cerita yang cacat tadi tetap bisa makan. Si Saqiq al-Balkhi terus punya kesimpulan, gak ada gunaan ya jadi pedagang kaya. Ternyata orang lemah pun tetap dapat rezeki. Buktinya burung tadi tetap mendapat rezeki meskipun patah sayapnya. Sebenarnya rezeki yono. Dia terus memutuskan mau jadi orang sufi, tidak pedagang lagi. Padahal dulu ketika dia jadi pedagang sukses, dia donaturnya pondoknya Ibrahim bin Adham. Donaturnya pondoknya Ibrahim bin Adham, terkenal gitu Ibrahim bin Adham. Penarat roh banget, itu tokoh sufi terkenalnya Ibrahim bin Adham. Setelah matur, ya guru, saya memutuskan jadi orang sufi. Gak ada gunanya saya nyari uang banyak. Ternyata yang makhluk yang lemah pun dapat rezeki. Saya iktibar, mana ini iktibar itu ngambil kesimpulan dari kejadian ini betapa orang makhluk yang gak bisa ikhtiar pun bisa dapat apa? Rezeki. Guru ini diguyu-guyu. Dia gue iktibar sampai manuk sing dikai mangan. Wes jempor lah iso mangan, nggih ya guru. Goblok-goblok bocah kok. Lima dalah tak tabiru anta bil mutim, maksudnya. Kenapa kamu ngidolakan yang dikasih makan? Kok orang idolakno sing memberi makan. Ngaji le dong-dong aliyadul ulya khairu mal hadis. Iktibar kok ambek sing digaeki. Susah ya apa sih iktibar mbek sing ngegeki? Mestine kowe iku hebat sing ngegeki. Bersosial tinggi. aku apa niru sing tukang okay. Ini pendapat, ini kan contoh. Ada orang yang cara berpikir niru sing dikai, jadilah makhluk-makhluk pasien. Paham nggih? Tapi cari bro, lah lopo kowe kok itibar mek sing dikai mangan. Lah padha-padha itibar atuk sing manuk ngekeki mangan. Wong Nabi dawuh al-yadul ulya khairun al-yadis sufla, sing ngekeki luwih mulya timbang sing dikai. Semenjak itu tobat, anta ustadi hak panjenengan dan guru kula tenan. Jadi wong kadang itibar salah alamat. Kaya mau, kaya makmum amen ngenteni imam sak barbare. Padahal imame wis bar. Mbok enteni apane wis ora imam. Tapi wong dhekne rung salam kedua sebagai salam penyempurna ya pantes dinteni wong piye-piye urung sempurna. Sempurna. Nah, khilaf-khilaf di zaman akhir itu mirip-mirip seperti ini. Maka kita ada boleh terlalu percaya napa? Ya, apalagi ngambil sikap napa ekstrem. Nah, itu zaman Nabi jihad itu kabeh ekstrem. Sampai nak rasane rawani mati disebut munafik. Tengah-tengah perang kok mulai disebut munafik. Mergo bela Nabi jelas bener, jelas hake, musuhnya jelas. Itu pembeda antara jihad zaman Nabi dan zaman sekarang. Misalnya kados kula, kadang mbek mubalek ya ora cocok. Wong kok pidato, ngapain nerangno hukum kok nganggo podium teh akeh nganggo MC. Apa pernah Nabi pidato, ngapain ngaji Abu Hurairah ngomongno itu hasanatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin enggak ada acara ngaji zaman Nabi seperti itu. Ndak jawab. Tidak mungkin. Tapi kayak gedeng sing gawa siar Islam yang mubalek. Sing gawa rame ini dunia yang mubalek. Tapi Islam butuh siar. Butuh rame-rame mana siar. Ya sudah kita terima. Tapi aja mbok cocokin, mbok cocokin. Lha wong ape nerangno sak ayat ra mesti bener wae kok podium, sound system, MC macam-macam. Lah nek gak wong enteni ngono ra yo ora efektif. Jadi misalnya diceritani, di sana ada aliran sesat. Bikinkan saya podium, siapkan MC, salam template, nanti saya ke sana pidato. Kira-kira menyelesaikan masalah enggak? Enggak. Tapi kayak gedhe mbalek yo dosa wong sing gawa siare Islam. Dukung ya geblek. Ya terus piye Gus? Ya piye biasa. Nah sing payu ben payu kok ora gak payu dhewe. Ya sing biasa wae ora usah disikapi karena ndak jelas. Dan saya mohon sekali zaman akhir itu perkhilafan itu seperti itu. Ra'yuna sawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilul sawab. Jadi pendapat saya taruhan dasarnya benar tapi mungkin salah. Tapi pendapat kamu salah tapi ya mungkin benar. Itu khilaf zaman Nabi. Nabi mesti bener, wong kafir mesti salah. Itu eling-eling. Artinya ayat-ayat seperti ini yang mengkritik lari dari perang, yang mengkritik pecundang enggak berani perang. Itu dalam konteks jihad sing dibela iku mesti hak musuhe mesti batil utawa mesti sah. Eling-eling yo. Dadi konteksnya pasti seperti itu. Paham nggih? Wong dasar ayat iki terus kowe perang. Merangi sapa? Kabeh yo Islam, kabeh yo salat. Kabeh sedulur. Acara ge sipil kabeh sedulur, kabeh makmur. Tapi yo mboten slogan kampanye mboten. Intinya pokoknya kalau suwun sangat ya, ayat-ayat yang tentang tegas kita itu ayat-ayat yang konteksnya kita mesti benar, musuh kita mesti salah. Paham ini wapas nak gue salah paham. Walai jiduna lan orang merdu iso po ngake lagu maring wong ngake minti minta sang ilani Allah wiri ilani Allah walian yang penolong yang fa'u kang nuh manfaat iso po wali gumeng wong ngake wala nasiran lan ora sing nulungi yat fa'u kang nolak sopo nasir adurro ing bahaya anu sangke wongan. Kaya alamun teman-teman perso sopo Allah Allah al-mu'awikina ingung singendon-ngendon ikabya ingung sabdi natrisi singendon-ngendon ikabya. Makanya kalau suwun gitu, dengan hubungan sama suami istri juga gitu. Kalau tuh diwaneni wong wedok itu ojo pede-pede banget ya bener. Kadang cerewetnya itu ya bener. Ya itu duit orang pula ya, di gue rokok, di ngopi. Orang gue tuku beras. Ini agak ada yang cerewet ya kacau secara ekonomi. Tapi wong wis marat ora oleh dihiburan rokok ngopi ngono nak stres ya malah. Ya dadi ya supaya kita wis cukup ngono ana khilaf ngono niku kita. Kula sering dilapuri wong kula kiai. Gus, niku lho kandhani wong dhuwit marang kula ora go tuku beras malah go tuku rokok. Nah jare sing lanang jape enak. Lah ya Gus, Gus kula niku santri zina rawani dan dutan rawani hiburan rokok jenengan haram lho. Nak kula stres malah re. Iku kan yo koyok bener koyok. Ya aku akhirnya sing wedok tak omongi mlane nduk urip sing kramat dadi gak gantung wong lanang kok yo mesti podo. Lan donya-donyane bapakmu uga mulai dadi dhuwit yo aja gantung wong lanang. Sing lanang yo tak omongi. Dadi wong lanang nek diwani sing wedok iku aja bantam, iku salah kok bantam. Ora Gus, atok kula siap menang syaratnya tetap boleh rokok ya. Ya alasane ngono. Omong suga itu hiburannya saja gitu, toko, di mobil, di mobil, hiburan rokok, di ngopi, kok rame bar ya kalau cek iling bersulat itu dikenangan elek tenan mu'i itu fatwa ngaram no rokok terus masyur kalau ditamani kaya lurus, memang mati itu itu mana? Terus pokoknya kalau tangkret di tengah, kerjaan dijawab, terus kalau samina apa itu kulon itu kiai, hiburan kulon rokok pojok langgar nak dalih. Iku dhewe grup rokok pojok langgar. Kok nak wis tekike pentek diusep-usepno tembok, pokoke ngene iku lar arabi ora nganggo asbak hiburane. Ya alasan kulon itu kiai. Demenan yo ora pantes mbok biskop ra. Hiburan kulo yo di grup rokok ning pojok musala. Lha iku nak haram pisan wis gak duwe. Mosok jenengan njek ngaramno. Dadi takok tapi takut tapi giring. Aku yang menulis kagok kue kak haram kak haram. Uang berbang dicintai umu ikut salah. Corak kue sepatu haram. Terus nyala nomu. Ibu dan kulo gak setuju ya pendapat umu. Setuju muni haram. Maksudnya macam pantas umu iya muni haram. Pantas si wongiku iya muni haram. Kan podora roh corak Allah dia kan podora roh. Mau menduga? Nah khilaf seperti ini tuh gak oleh wong percaya diri itu udah. Iku waktu kalian ngomong nih, sholat tuh wajib madhep Ka'bah. Yo keliru kan. Sholat wajib madhep Ka'bah itu dalam konteks tertentu, kondisi tertentu, yaiku nak sholat ning jero Masjid Haram. Nak di luar Masjid Haram mau wajib madhep bentuk Masjid Haram. Malah nak di luar tanah haram cukup madhep kawasan tanah haram. Ora perlu persis ambane Ka'bah. Umpama ning Indonesia wajib persis ambane Ka'bah, berarti luas masjid wajib 16 meter. Mergo ambane Ka'bah iku 16 meter. Artinya nek masjid 20 meter mesti ana sing ora madhep Ka'bah kecuali berbentuk cekung. Paham ya? Ngono kok ora iso. Ngono kiblat dadi lurusno, masjid kenceng-kenceng sofa dadi rubah. Jare alasane GPS salah cara ya manusia iki. Roh-roh falak kak roh aku. Kau ngaji lagi kurang tahu lah gie gerem. Aku ngaji mulai cilik. Jadi madep Ka'bah itu wajib ainul Ka'bah nak kue dekat Ka'bah. Ibu neng jero masjid. Nak di luar itu cukup masjid. Di luar itu cukup kawasan tanah. Haram. Melainkan istilah Quran fawali wajaka syatrol masjidil haram. Ora syatrol Ka'bah. Kok apa wis pirsa umpama satrol Ka'bah, Ka'bah luasnya 16 meter berarti masjid luasnya wajib 16 meter. Sekali lepas dari 16 meter mesti melengkung. Kit sofi lho kok bener lah, asal luasnya 20 meter. Tetap melingkar. Karena sing tepak 16 meter ya sing tepak nanti luare iku. Kali sekian negara waduh Mesir kan. Tambah jauh kan tambah melingkare. Tapi nek ana sing nertibno kiblat ya keben ngunggu ijtihad. Yo oleh kula ya setuju. Ben di kegiatan. Wong pancen tugase ngono. Lah kula sebagai ulama tugase ya gawe gampang. Ngrengat ngulon ya sah kok repot to. Terus sekarang masalah madhep. Imam Syafi'i ngukur madhep itu dodo. Salat itu wajib madhep kulon, madhep kiblat. Lalu ukurannya madhep itu apa? Imam Syafi'i milih dodo sehingga salat melengahlah sah. Asal dadanya tetap madhep kib. Ulama lain milih rai. Sing jenenge adep-adepan bahasa Arabe muwajah. Muwajah saka kata wajhun, berarti ukurannya adep-adepan rai. Berarti kena melengak. Gak sah, berarti pas pe melengak berarti gak madhep. Ya padha masuk akal. Sitok ngukur dodo, sitok ngukur. Iku jenenge khilaf, padha-padha mungkin bener. Rai ana mungkin bener, piye-piye bahasa Arabe muwajah. Muwajah yo madhep saka kata wajh. Misalnya kalau ini aku adep-adepan Mbak Mustafa, terus aku melengos. Wong darane jek madhep to ora? Ya jawab e. Yo ora lek kang melengos kok. Sik wae. Ketok Gus Mbak gak seneng Mbak Mustafa, ketemu melengos. Enggak aku darane madhep to ora? Madhep. Nggih mboten, darane melengos kok. Kira-kira Imam Malik cara pandang yo ora diarani madhep. Ya saya ini kan segaris dengan Mustafa. Terus tapi wajah saya melengos, ketok benci. Orang mengomentari gimana? Kira-kira. Gus Bah itu benci sama Mustafa. Akhirnya pas ketemu itu melengos, enggak menghadap. Corong Jawa enggak madhep. Ya dan itu kalimat itu sah enggak? Ada yang komentar gitu sah enggak? Sah. Tapi ada orang yang jauh dari sana, yo ngerti nek aku melengos ngene, ditakoki. Gus Bah ning ndi? Arepe Mustafa. Cek melengos sih orang. Berarti anggere wong madhep mulan mbek dadane yo ngarepe Ka'bah. Ya wis sah ngono itu. Bener enggak kalimat itu? Bener. Lah yang seperti ini bener-bener khilaf kayak iya. Kayak tidak. Ya sing keliru mesti ngomong ngono kok dibakar. Terus untuk apa? Markai. Nah, mazhab kita itu ngukure dodo sehingga kita tidak pernah membatalkan sholat wong sing play. Nah, asal dadane tetap menghadap kiblat. Paham ya? Ya kira-kira seperti itulah dalam mazhab itu kira-kira seperti itu. Nah, yang seperti ini tentu kita tidak boleh percaya diri karena bisa saja musuh kita, rival kita dalam berdebat benar kita yang salah. Paham ya? Jadi ayat-ayat tentang wajib perang nak ora wani iku pecundang munafik itu dalam perang-perang sing mesti bener musuhnya mesti. Kira-kira kalau Indonesia zaman jajah Belanda, dijajah Belanda, Jepang, itu kalau kita tidak berani perang pasti pecundang. Islondo penjajah kafir bisa, Jepang wis penjajah kafir bisa. Umpama Indonesia dijajah Arab Saudi kita yo bingung. Kita istighosah sama Arab Saudi yo istighosah. Kene sholat hajat ben menang, kono sholat hajat ben menang. Enggak aku misalnya jadi ulama takut yo bingung. Gus bela sopo, bongkar roh. Untuk sih nyerang Londo be, Jepang. Lihat umpama Indonesia diserang Arab Saudi. Kene diimami Imam Masjid Istiqlal Arab Saudi dipimpin Sukses. Bingung enggak? Kono wape perang yo dibalil, kene yo kono sholat hajat kene yo sholat. Bingung enggak misalnya? Ora bingung ya wong ngawur, mesti bingung kok ora. Ya pantese kan bingung apa? Makanya mikir, urip iku mikir, mlane dadi kula suwun malih ya. Dadi hal-hal yang tegas itu ya dalam hal-hal sing tegas salah, tegas bener. Ya. Tapi nek ora tegas ya kowe sikape ora perlu jel. Ojo kok malah di komentari. Ya itu sikapnya enggak jelas. Kalau enggak perlu jelas ya enggak perlu jelas. Al halal itu bayinun, halal ya jelas wal haramu. Tapi ana kata-kata wa bainahuma umurun mustaqiyah. Tapi ana sing kaya iya kaya ora. Lah nek kaya iya kaya ora ya hukume ya ora jelas. Kula nyontono bolak-balik kaya ana rondo ayu ning pojok desa iku ya hukume ora jelas. Nek mbok doi mbok sing mareki wong fasik terus dadi lonte, kiai-kiai ya kedosan. Mergo ora gelem mareki akhire dipareki wong fasik. Tapi nak ke fatwa kiai wajib mareki, engko nak kecelakaan yo repot. Tapi nak ora mareki terus diparki wong fasik dadi suasana fasik engko desa yo repot. Seperti ini hukum kita kudu ora jelas. Cara aku ditakoki. Piye Gus hukume rukun mareki rondo pojok desa? Mesti jawab yo. Ya apik nak rukun tetep apik. Ya elek nak dene dadi elek. Jawaban kok ora jelas. Memang enggak perlu. Jelas. Mau misalnya kiai gak gelem ngurusi terus diurusi wong fasik, kampung rusak enggak jadi suasana fasik. Rusak, tapi nak diurusi rukun kan. Ayo ngaji pidato awam yo kok ngarep, sing ayu kok ngarep. Paling kan ngono-ngono tok, kan zina mesti rawani tetep wong kiai yo. Umpama kubel to yo terus tak wayo gelem, kan mesti ngono-ngono tok. Memang enggak ada solusinya yang seperti ini itu mustabiah. Nak ndelok dene aset umat ya kudu mbok bina. Tapi nak ndelok dadi asal usule rawan maksiat, yo rawan maksiat. Tentu kita ini yo potensi ngajak apik, yo potensi ngajak. Maka hukumnya juga enggak jelas karena kita sama-sama potensi. Solusinya gimana? Gampang sebenarnya kalau kita orang waras itu gampang. Ruhin nak pirono ngajak mahrome, misale ponakane tambahi. Pokoknya mahrome lah. Tapi kan kadang kiai ora gelem kan gak asik. Gak apa kok ngajak wong. Sajane ana carane, cara gelem iku ana. Makanya Nabi dawuh, "Dong, nek ana rondo, kowe nek ndak wae aja geman wong lanang mbek kowe wedok dhewean kecuali ngajak kon." Tapi masalahe kowe seneng ngajak kanca tabian. Misale santri mau ngayu. Dhewean lha ya kiai muni dhewean. Tapi nek dhewean kan mlebu layah luwana rajulun bim proatin. Orang itu enggak boleh persep. Ya tapi hukum ora perlu jelas karena mirip iya mirip. Nah, sekarang orang itu serengane takok. Hukum kudu tegas, hukum enggak tegas. Ya tegas nak tegas halal, ya tegas haram, tapi iki masalahe wa bainahuma umurun. Di antara halal haram ada yang mirip halal, mirip haram. Ya hukumnya ya enggak tegas. Kaya piye hukumnya jadi bupati ning Indonesia? Hukumnya ya ora tegas. Nak ndelok iso gawe perda sing anti prostitusi, anti minuman keras. Kaya jadi bupati iku wajib. Ben iso ngatur perda sing nguntungno is. Tapi nak didelok nggon fitnah, nggon suap, nggon korupsi, kaya haram. Kok awal-awal nglakoni awal sarana duwe sarana hak. Mulane ora usah jawab tegas. Pokoke anggere dadi bupati mesti elek. Goblok to berarti iso ngaji. Mesti apik kok ora ana buktine tangkep KPK piro. Nak coba yo kudu koyo aku. Hukume piye, Gus? Hukume ya piye-piye. Delok perkembangan. Dadak hukume piye? Ya hukume ra piye-piye delok perkembangan. Hukum kok delok perkembangan. Ana nek fikih, ya ana iki tak mulai. Ono ya ono iki tak mulai fatwa hukum melihat apa? Berkembang. Ya karena masalah ini enggak bisa dijawab, kan yang bisa jawab waktu. Paham? Dieling-eling kok jogeman nek nuntut hukum tegas. Wong Rasulullah mawon ngendikan wa bainahuma umurun mustaqil. Terus kula ngaji niki tok pantes-pantese bodho kan. Ajane kula iku yo teko ngaji ning kene yo do lek tamu kula tesih kathah. Tapi kula ora mulang sampean yo do. Muaya mulang kok ora mulang. Dadi separuh dolim separuh saleh niki. Kula nu cedhe tau wong Sulawesi nganti saiki ora mulang. Kon mulai jadi ngan tadi kalau kau jawab sematan umum, repot. Kalau sering ditamu potong, maksudnya aku fanatik kalau dong kalau nih ditamu Papua aku seminggu juga ngaji. Tapi aku pengen ngaji tante ini gitu. Jadi kiai zaman akhir itu kau kalau dahulu hikamu zaman akhir itu uang sing api ya wah elek pemenang. Elek, mas gak ada pilihan sudah. Tapi ini kiai sampai sudah luar biasa kondisi seperti ini sudah luar. Yang ketika ada kanji Nabi itu, uang nyekel yagom di zaman akhir itu Al-Qobid alal jamroh, kaya uang nyekel wawo. Ngelola wawo itu angel, barat. Buat tinggal mati, mergo nyalanya tidak serius. Buat cekel panas, tapi buat wah nyakak, juga godok banyu ramateng. Dianggap adem dicekel, wah angel. Wa innahu kal-Qobid alal jamroh. Tapi dari Nabi, wa innalahu misla ajri khamsi namna suhaka. Dan bisa mengelola agama di zaman akhir dapat pahala 50 suhaka. Karena kowe misalnya gaya madrasah diniyah semangat, uang ku Melayu. Bocak semangat urun tertib, casa iki Melayu. Gaya madrasah diniyah ada semangat, bubar murid. Nah orang semangat ya lucu. Lucu ini ku teko ya rapopo, orang teko rapopo. Turu ya rapopo, orang gawa kitab ya rapopo. Wong sing umum disiplin yang ngono mlaku bareng agama disiplin kok Bu. Iku koyo nyekel wowo. Wowo iku mbok tenani ya ngono ngono wae. Mbok sebul ora dadi api. Mbok barno. Agama zaman akhir dibaro iku mati dikelola ya ora berkembang ngene-ngene tok. Apa kejo ngaji aku terus do dadi wali ketok ya do. Perkembangannya ya gini-gini. Ayo madrasah ning desa-desa umure rak wis 10 tahun, 20 tahun. Perkembangannya ya gitu-gitu. Jajal sekolah rania sering gak hadir, jajal sekolah-sekolah umum, tit hadir, tutup gerbangnya belum. Apa kuarek jom Melayu, cumpok sekolah madrasah, terus karek malah balik, kadung karek mulai. Buat tenani bubar, yo taro. Buat baro kok sawangannya gak profesional, ngelola kok gak. Ya tapi ku nasib ya gue mau zaman. Yus ditompo aja. Mulanya geron madrasah mengkas mengkis, itu ciri khas ahli sunnah wal jamaah. Repot, mending dindi yo ngono, mending dindi yo. Ini ngomong nak sekolah karek, wedi. Diadepno BP yo wedi. Madrasah gak sing tidak karek di sana sekolah. Ada gurune tegas, terus ra sekolah. Paham? Lah iku wa innahu kal qabid alal jamro tapi wa innalahu misla ajri khamsina napa? Minasoha. Orang yang ngelola zaman akhir, ngelola agama itu ganjaran binten 50. Wadali kali ilati lawan. Semua itu karena sangat sedikit yang bantu. Itu tadi. Saiki wali murid iku ditarik sekolah umum 1 bulan 50 iku muni murah. Madrasah ning desa kene tariane piro sawo? Piro? Hah? Piro? 20.000 jare akeh. 5.000. Subhanallah. Saya nak sekolah umum tarik 50.000 jare murah. Madrasah 5.000 jare. Jadi kiai dan jadi ahli swarga. Itu satu-satunya upaya wong soleh zaman akhir ahli swarga. Bulat neng dunia ini sudah kok. Bukan kalau terus nol. Kotya alamu teman-teman perisal sopo awal awal alam awikina ing biro prowong singan don mendoni. Ayu sabiti nat si singan don mendoni mingkum saing siro kafe. Walko ini nan sing komentar kafe liufani maring bala bala nuake halu ma ilena. Halu ma merina siro kafe taalo tiksi merina siro kafe ilena marigi. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang ngendon-ngendoni nak ana wong ape jihad belane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi, la opo kenyewangi Muhammad? Gunane opo? Ini ku cara mulai riyen nggih wonten tiyang-tiyang sing ngendor-ngendoni semangat apa jihad. Wala tuna lan ora nekani sapa ngake alba saing perang il kita lan sing perang illa qali lan kecuali sithik riyaan bisi krono riya wa sumatan lan krono krono pamer. Asyikhatan alikum utawi wong-wong khale dadi banget medhite alikum ngatasi sira kabeh. Wong-wong sing ra melok perang berarti medhit. Manane medhit tidak memberi kontribusi dirinya, hartanya untuk bela Islam. Berarti dekne medhit tidak menafkahkan dirinya atau mewakafkan dirinya untuk kepentingan apa? Islam. Cara Islam dijenenge medhit disebut asyikhatan alikum. Asyikhau jamae syakhis, manane medhit. Medit bil mu'awanati kelawan memberi pertolongan. Utai lafat asyikhayu jamu sahihin jamai lafat sahih. Bahwa di lafat asyikhayu khalun dati khal min domir yaktuna sangin domir lafat yaktuna. Faidha ja'a mengkona alikani teka pa'al khawfu wa morosawati. Ro'ayta mengkona ningali sirohum yang wongake. Ningali yang guruna. Khali, buat tingali ningali sopongake ilai kamaring siroh. Nak dikon perang malah pelolak-pelolak Muhammad. Delok kue pelolak-pelolak. Taduru khali mutar-mutar apa ayunuhum meripati wongake. Iki. Orang munafik diutus Nabi perang malah pelolak-pelolak delok Kanjeng Nabi. Kalaji kaya dene wong yusa kang dene putih sapa ali ngatasi wong menal mauti mergo takut kematian. Dadi nek kon perang pelolak-pelolak kaya-kaya mesti mah kaya-kaya mesti napa? Mati. Ya kados penakut-penakut itu kan ngoten iku mentale. Dikongkon niku pelolak-pelolak mergo kaya-kaya nek perang mesti mati. Padahal ora perang lah ya mah. Kalaji kaya dene wong ekana dzorillah utawa kadau ronil lagi, koyok ningaline wong. Utawa kadau ronil lagi, koyok mubang mubungi wong. Yusa kang deliputi sopo ali ngatasi lagi minal moti sangko takut kematian. Isa karoti hitegesi rasa sakarotul maut. Rasa sekarate mati. Faidah daba mengkonalikane ilang opo al khofu opo rasa takut. Wahizat lan den dapatkan. Wahizat lan den dapatkan opo al gona imu piro piro ghanima. Salaku moko bakal ngelarang moko pongake kumisro kabeh. Ada utegese nglarakno sapa ngake kuming sira kabeh. Audorobu utawa mukul sapa ngake kuming sira kabeh. Oleh nglarakno kuwi bi alsinatin kang prorelisan hidatin kang cerdas utawa hidatin kang tajem. Mereka ketika ketakutannya hilang dan orang Islam menang kemudian mendapat ghanimah, mereka cangkem elek. Jadi nak dijak perang wedi mati, tapi ngono iso ana ghanimah do cangkem elek. Nak ora dibagi gak trimo, alasane padha-padha Islam. Iku waktu kali ana wong kanca sak pondok turu sak bantal utawa kuliah kanca sak kos-kosan sing sitok semangat kerja dadi sugih sing sitok malas kerja dadi melarat bareng sing sitok sugih wong padha kanca sak bantal saiki lali aku padahal pas dijak mitraan bisnis secara serius gak mau tapi nek kancane wis sukses sugih ngono lali wong padahal dhisik sak bantal padahal dhekne ya ora gelem dijak mitraan bisnis secara serius iku pecundang mental wong. Jadi sejak perang lawan wong kafir tenanan ragil dem bareng tuh ini mah juga bagian dari podo-podo Islam. Itu disebut apa? Napa? Fa idza dhabal khaufu wa hizat al ghana iku salaku hukum bi alsinatin hidatin asyihatan apa? Alal khair. Asyihatan krono iman alal khair ing atase ghanimah. Ail ghanimah tegese ghanimah. Manane yatlubuna tegese podo golek sapa ngakeh hak ghanimah. Atus ayat sing teng juz gangsal napa pinten iku? nak antuk ghanimah muni qalu alam nakum ma'akum, kita ini balamu. Tapi ketika orang mukmin dalam keadaan masalah, malah mereka komen, tak kandani ora usah perang, mulane ke mati, tak kandani ra ngandel, bareng mukmin menang. Mungkin bodoh-bodoh Islam jah berdiri, jadi dipek menange iku munafik, kelakuan ngono iku munafik. Mulai kau temeng kono mengkono kabeh. Tapi nak zaman akhir ana wong ngajak kowe perang, kowe ra melok iku ora munafik. Mergo ora mesti bener ngono. Dadi iki bab iku tentang sing mesti bener. Tapi nak zaman akhir ana wong ngajak kowe perang, kowe nak ra gelem ra jenenge ra munafik. Wong sing ngajak ra mesti bener, sing dimusuhi ra mesti salah. Eling-eling kok edan iki. Mulai kau temeng kono mengkono kabeh iku lam yukminu ora padha iman sapa ngakeh. Hakikatan ilam hakikatan. Terus kalau ngaus begini gitu, terus ibu tu, kalau ngaus nafsu ibat nginjang nginjing gitu, terus nak senganggur ngaji, nak sen sibuk ya rausah. Terus sen bingung ngaji, sen rasa bingung, yo ngaji maksudnya pantas-pantas sih. Jadi bingung orang ibat nabo, ngaji orang juga ibat nabo. Ini kan cara umum wong gitu sih butuh. Jadi kalau ni mari nak tanggali rati kajun. Kalau ingin ngantor kita tanggal 4 likur nih, kita tanggal 4 likur. Tadi lalai cek ingin ngantor di awal Ramadan, di awal tuh, cek awal syawal. Ulaika kata mengkono mengkono kafe ulam yuk minu. Iku rapodo iman sopo ulaika. Hakikatan ilmu hakikat. Faahbat. Mongko ngelebur sopo awo amal aku yang amal ibu ngake. Orang-orang yang diajak perang Rasulullah tidak mau. Itu hakikat mereka tidak iman. Karena yang ngejak Rasulullah. Maka fa'abata mongko ngelebur sapa apa amale wong amale wong. Wa kana lan ana apa dari kamu mengkono-mengkono peleburan dari kalibat itu kese mengkono-mengkono peleburan ala wa ing atas ya wa yasiran ku gampang. Piro dadi iklan kersane Allah. Ya sabuna nyangka sapa wong akeh Allah zaba ing pira-pira pasukan minal kufar iku lam yadzabu ora bakal mire sapa ahzab ila Makkah ta mari Makkah. Mergo li khaufim krana wedine wong akeh minggum saking kufar. Wa iya tula namun tak wa iya tila namun teko sawalah zabu pira-pira pasukan kafir karotan ing dalam tempo ufra kang liya ya wadu mongko padha seneng sapa ngakeh ya tamanno tegese padha seneng sapa ngakeh wong akeh munafik man lo ana diparil sak temne para munafik ku baduna iku desa kabeh desa fil arab ing dalam pira-pira desa iku baduna iku beduwe kabeh fil arab ing dalam pira-pira desa. Ini kalau terang nongi, kalau suwo namun tersinggung. Ini masalah hukum agak sensitif. Tapi tetap terang. Dalam fikih Islam itu at-tabaddi itu haram. Jadi membedawikan diri itu haram. Jadi misalnya jenengan tiang Jogja kota, kemudian jadi wong putih. Sing desa ini apa contoh yang terkenal di sini? Gunung Kidul. Tenggene kitab Bukhari ada bab ngeten. Babu ta'aruf. Ta'aruf itu mendesokan diri, apa? Mendesokan diri. Gini kan ana keterangan, mon kula rungokno tenan nggih. Sing pokoke sing paham fikih rungokno, sing ora paham ya mengso paham. Nabi itu orang mana coba? Tak jawab saja satu-satu nanti paham sendiri. Nabi itu orang mana? Mekah. Mekah itu disebut Quran Ummul Qura. Itu kota apa desa? Kota. Kota. Madinah juga akhirnya jadi Madinah. Madinah maknane apa? Kota. Nah. Di kota ini pusat pergesekan para petarung. Baik petarung madhab atau petarung materi atau petarung babon atau petarung apa saja. Jadi saya kan ya wong rebutan wedo terus jadi amat. Pokoknya di kota ini pusat peradaban ya, pusat pertarungan, pusat persaingan. Kalau orang sukses menguasai Jakarta, bisa menguasai seluruh Indonesia. Makanya kayak jadi mitos, yang sudah jadi gubernur Jakarta ya potensinya bisa jadi presiden misalnya. Tapi. Nah, ini ruang tenang. Masalah ini hukumnya pengiran ini agak sensitif. Awas jangan salah paham. Kemudian misalnya Nabi itu di kota. Di kota itu di Madinah. Dalam konteks Rasulullah di akhir nubuah kan di Madinah dulu di Mekah. Di sini kan ada pertarungan. Orang Nasrani, orang Yahudi itu ingin merebut Ka'bah. Nah, dihancur, tapi tidak ada sisa Islam. Ingin mengalahkan kota Madinah. Nah, dihancurkan, tidak ada sisa Islam. Sehingga orang yang kadung hidup di Madinah ini tidak boleh pindah di Gunung Kidul. Orang yang hidup di dekat Ka'bah enggak boleh pindah di Gunung Kidul. Kalau pindah, berarti Ka'bah enggak digoni wong kafir, digoni wong fasik, terus tidak mendapat penghormatan yang selayaknya. Dan itu awal dari kehancuran Islam. Sama, orang yang sukses di Jakarta, misalnya nyuwun sewu punya majelis Rasulullah atau punya majelis Maulid yang top atau punya penggemar fikih yang top. itu sebaiknya enggak usah pindah di gunung itu. Karena sekarang Jakarta itu niklab besar, tempat maksiat besar, orang dandutan blodor besar. Sementara yang besar-besar dari kebaikan juga banyak. Ada maulid-maulid besar. Ini sekali mereka wedi maksiat terus pindah ning desa, berarti tidak ada lagi kebaikan di kota. Nah, ini hukum dasar. Saya ulang lagi, ini hukum dasar. Tentu ada hukum-hukum yang nanti menjadi pengecualian. Misalnya begini, yang di kota pindah di desa karena ngerasa sepuh, di kota sudah ada penggantinya. Paham ya? Berarti hakikatnya ya itu sunat tua, sudah tua yang ingin apa? Istirahat. Toh ada yang ganti. Nah, dulu orang-orang munafik itu seperti itu. Karuan Rasulullah itu di kota, di Madinah. Ini rukun gitu, terutama yang hafal Quran, yang kepengen ngaji fikih. Benora jadi orang fasik. Rasulullah itu kan jelas di Madinah. Semua musuhnya Nabi itu ingin menguasai Madinah atau menguasai gunung itu. Enggak jawab saja. Madinah. Berarti pusat obyek musuh itu adalah menguasai Madinah. Ketika Rasulullah mati-matian mempertahankan Madinah bersama Abu Bakar, Umar, Tolha, Zubair, orang munafik, ayo bangun gunung itu, gak aman di Madinah. Itu disebut yawaddu law annahum baduna fil a'rab. Mereka berkeinginan jadi orang Bedui, maknanya orang yang gak ngambil peran tanggung. Paham ya? Jadi kira-kira kayak Jogja itu tahu jadi serangan 5 Maret atau 1 Maret? Serangan umum. 1 Maret. 1 Maret, Jogja jadi objek serangan. Malah gue bilang, ayo cuma ke Jogja, saya ini pindah di Nusa Kambangan. Ya kalau kita pindah ya malah dikuasai total Belanda, karena gak ada aral sama sekali yang menghalangi Belanda menguasai Jogja. Nah, makanya hebatnya Imam Bukhari, termasuk Ali Imam Bukhari, beliau punya bab, bab hurmati ta'aruf, bab haramnya mendesokan. Jadi misalnya saya, ini kan termasuk kecelok kiai di Jogja. Beberapa kiai kecelok tokoh di Jogja. Itu harus terus beraktivitas di Jogja atau Jakarta. Karena itu sudah mewarnai Jogja, mewarnai Jakarta. Enggak boleh terus do manggon gunung gitu. Terus Jakarta dikuasai orang hanya nyuwun sewu dengan tema seks, tema judi, tema macam-macam. Piro-piro ada orang-orang soleh yang ada tema maulid, tema kebaikan, tema tahlil, tema macam-macam. Karena kalau orang-orang soleh ini ta'aruf, berarti kota total dikuasai tema maksiat. Makanya Quran mengkritik, celek wong munafik, pas Rasulullah dalam keadaan mempertahankan Madinah supaya jadi kota Islam, malah mereka yawaddu lawa annahum baduna fil arq. Malah mereka berharap kepengin dadi wong desa. Sing mok ngorek-ngorek berita tapi ramelok berper peramuk yasaluna an ambaiku mok takok-takok beritane tapi gak ngambil perang. Lan juga geman dadi wong saleh. Misalnya koyok lagi wong berebut ngalano Ahok urun yora bela yora metakok sing menang sapa. Nak kowe wong Jakarta malu ndak ketika orang mati-matian gak kepengin dipimpin non muslim kowe wong Jakarta lho pas perhelatan iku pindah di gunung itu kok takok piye kabare menang sapa. Itu disebut ya waddu law annahum baduna fil a'rab mu'yas aluna an ambaiku. Do seneng dadi wong desa, gak melok ngambil perang, tapi seneng takok. Kabar. Waktu gale kene ponakan terlantar, gak ngambil perang kok takok. Iya kabare ponakanku iki. Isih urip to. Bareng krungu sugih diparani, nak kungu mlarat wis aku tak ndongakno Pak Ajo. Iku kelakuan apik ta elek. Mesthi nak ke pejuang, cek sugih cek mlarat iki ponakanku tak rumat, tak kawal. Paham ya, jadi ini penting. Jadi pelajaran Quran ini luar biasa. Jadi makanya orang-orang biasa punya peran di kota, ya tetap harus ada peran itu sampai mati. Makanya itu sirinya kenapa kayak dulu Mbah Hasyim ya ikut masuk, Gus Wahid pernah jadi menteri, Mbah Mun sampai sekarang Kiai Sufi sepuh ya ikut politik. Butuh itu gak oleh peran kebaikan ditinggalkan ulama. Negara dikelola fase kabeh kok ya bengok. Bareng dikelola kiai kowe curiga. Kecelek utek. Dikelola fase kemo, dikelola kiai curiga sih mbok mau ini kok apa? Mbok senengane tak kok yas aluna. Kan apa itu? Tak kok semenang sapa? Kan semenang kancane diparani, dhisik kanca mondok. Pas dijak berjuang. Gak melo, mundel apa ado. Mare ini kelakuan ngono iku iku. Mare. Dadi eling-eling ya, di antara mentalnya orang munafik iku napa? Yahsabunal ahzaba lam yadabu wa iya bil azab nak musuh teko ya waddu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna napa an amri. Di kula suwun misale sampean orang kota punya masjid di kota sukses, ada majelis taklim, kalau tidak ada emergensi darurat sebaiknya kamu enggak usah pulang kampung. Karena kamu ikut meramaikan kota dengan sujud, dengan kebaikan. Kalau semua yang ngelola masjid di kota mulai rawani bertarung, kota itu semua anaknya bermaksiat, yang diantara beke mergo petarung soleh angkat anduk. Paham ya? Paham tenan to? Tapi nek wis asli kowe desa ngene iki, ya wis terusno wae. Ora usah manggon kota, gak kuat imanem. Ya ini jelas ya, napa? Ya waddu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna napa? An amri. Jadi kalau mereka ada masalah besar, mereka berharap dadi wong de desa. Eka inuna tegese tetep kabeh fil badiyati ing dalem de desa. Muk yas'aluna tokak takok sapa ngake an ambaikum saking cerita-cerita sira kabeh. Perang rawani tapi tokak takok. Ijo guman. Pokoke walhasil ada apa saja itu kita ngambil peran sebisa kita. Ada apa saja kita ngambil peran apa sebisa sebisa kita. Ojo terus malah menghindari arena ora lanang. Lan kados kula niku urip teng Jogja. Bapak wafat mestinya ya berat bagi saya. Kon kondur ya mulai. Mulai terus diceritani kowe jarene ora iso ngaji, mbok bodho ben iso ya tak tekani tak ulang. Ojo kok terus ora tak ulang kulo kabar piye kabare Mustofa cek pinter ta cek goblok. Bareng cek pintere tau tak ulang. Bareng goblok mari ra tak ulang. Ngono ora usah. Adepi Mustofa ulang. Masih jigo tenang ulang. Adepi. Gentle napa? Cukup malah di wis ora diulang kok takoki kabare. Iki cek urip ta ora, cek ngaji ta ora. Ora oleh mental beduwi, mentale munafik. Eling-eling enggak boleh orang bermental napa? Law annahum baduna fil a'rabi napa yas'aluna anna. Jadi termasuk sifat elek napa? Enggak ngambil peran terus urip menutup diri. Ya tentu menjadi desa itu udah harus secara fisik. Misalnya tetap di kota, misalnya ada orang kiai top di kota manfaat, tanpa ada emergensi, tahu-tahu menutup diri, terus dia nggak ngelola masjidnya, nggak ngelola majelis taklimnya, ini pun haram. Karena maksiat dikelola secara baik, ini yang kebaikan dikelola malah kiainya memensilkan diri, berarti dia nerido kebaikan berhenti. Ya elek tuh, kangung dunia itu Allah ngutus nabi, ngutus ulama itu benar kebaikan. Nah ini ada orang kebaikannya jalan, dihentikan sendiri. Tapi betul aku yang kalau ngelereni tafsir jalan yang temeriki, kan aku lagi ijuk aja. Yang dosa ya aku yang rasa terus. Makanya jemben aku lopera itu dua orang yang mulai. Kudu orang yang terus. Lah ada raso, ya lah itu masalah ya. Ya sumpen di idol, maksudnya di apa? Di eliminir, pokoknya itu di Indonesian idol. Jadi ono apa kompetisi ini, ono seleksi ini, gua di karantina, gua sing lulus ya. Paling babak awal tereliminir kabeh. Kon maca lamtar jaman, maca lamtar diman. Ono ngelatihan ngaji tak kok lamtar diman manane opo wis golek ning kamus nganti mati ora ono. Maca ono kosakata kok lamtar diman. Beliau bapak kayak lam taro rani kali sopong itu daman ikut. Jadi macamnya langsung lam tar di mana. Mana ono uang mati gara-gara korban tidak. Masuk guyonane ulama-ulama di sini. Ono uang ngaji rapati so ngaji tapi melente tanpa guru. Mojo alhabbatus sauda dawa unming kulit. Habba itu biji hitam jadi biji hitam. Habba itu biji hitam. Iku obat. Dek ini kita apa boh keliru, boh tulisannya Al-Hayatus Sauda Dawa'un Minkulita. Ular hitam itu obat dari semua penyakit. Akhirnya golek ular hitam. Menolak kecekel kobra, boh dicekel, cokot mati. Lalu ada cerita korban titik no. Jadi mesti ini lapatnya Al-Habbah. Titiknya satu, maknanya biji. Biji hitam. Dek ini titiknya loro no. Al-Hayat ulo. Akhirnya golek ulo digobat, mati. Khawatirku nak semulang raku itu jadi titiknya tambah. Itu bisa kredit kok. Bisa apa? Kredit. Ya eling-eling ya, kula suwun sangat ya. Orang-orang yang kaya di kota, yang kaya di Jakarta, jika tidak ada emergensi tetaplah di kota. Atau enggak harus kota desa, siapa saja yang peran kebaikannya masih aktif sehingga ditetapkan bangkrut, enggak usah membangkrutkan diri. Karena kebaikan yang dikersano Allah itu piro-piro iso jalan barokah itu. Wong elek wae dikelola, prostitusi wae dikelola, bandar narkoba yang ngelola dagangane. Kok kita kebaikan wis ditetapkan Allah mlaku malah mbok menghentikan apa? Iku sifate wong munafik, badu nafil arok. Ya selalu nanggung. Kecuali kulo sopir wis khatam di alasan takut pengiran. Nah, kok leren hak aji menipu mon khatam. Biasa ini Jogja apa serana sop? Mungkin khalifah. Sopo yang tak sebut kan? Rukun Tuhan tuh lah sop. Aku ganti seleksi mongkar nakir deh. Ojo Jibril sih nyeleksi sinten. Jadi seru, eliminir ya. Gak cocok di gudang. Sing salah langsung apa? Buduk. Eleng-eleng ya, ampun geman kowe di mental apa? Ya waddu lau annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an amri. Misalnya kamu jadi hakim yang adil atau jadi pengacara yang adil, yang objektif. Jika kamu digunakan LBH-LBH itu dan kamu soleh, kamu harus di situ terus, jangan pensiun. Karena kamu tahu teman-teman kamu itu tidak benar semua. Sekali kamu pensiun berarti tidak ada orang benar di situ. Kamu jadi orang yang menjaga uang negara, misalnya di Departemen Keuangan. Kamu benar, kamu tidak boleh mempensiunkan diri. Karena sekali kamu pensiun, di situ tidak ada orang benar. Pokoknya contohnya di sini tidak harus kota di sosial media. Kamu di satu komunitas atau pekerjaan, di mana kamu benar bisa mewarnai kebenaran, tidak boleh berhenti. Terus berhenti, mau takok-takok, kabar. Itu kan pecundang. Misalnya kamu kerja di Departemen Ekonomi, benar, kredibel. Dari itu metu, karena metu tak kok kabar itu ya kabar departemen siap melaku tau orang. Itu pecundang, enggak boleh hanya takok-takok yas alunan apa? Anam baik. Jadi kalau suwun ya, kalau kamu bisa ngambil peran, ya ngambil peran. Ojo mok takok-takok apa aduh. Itu sebut apa? Ya waddu lawa annahum baduna fil a'robi yas alunan apa? Anam baik. Lawa annahum mau satam yang ngake baduna jadi bedui kabe fil a'robi dalam biro-biro tiso. Kaimu nanti saya tetap kabeh pribadi aja yang dalam desa. Nanti kalau suwun gini, ben misalnya kalau mutus nomun tuwo buatan ngaji di Jogja, kalau ini jadi aja ngaji di tengah-tengah, misalnya tuwo katanya. Tengah-tengah Jogja sampai Rembang, dia. Dia, tengah-tengah. Yang gue yura kesel, aku yura kesel. Dia. Hah? Protes dia? Sunane sopo. Dua pamit ke wali setempat ya. Ira dengkon. Orang gampang, sang ketua yang setahun pisan bar, no? Tahun pisan bar atau misalnya sesok mati haji, jadi persiapan, no? Tapi yang jelas nih, ampun leren, kebaikan yang pernah kamu lakukan ojo leren. Kalaupun saya leren, kau ojo leren. Berkumpul orang arah leren, misalnya aku leren ngaji di Jogja kan tetap ngaji di Bojonegoro nih Pasuruan. Sing repot nak kue, nak leren, leren tenan. Nak kulo kan leren kan paling Sawangan nih, tapi hakikatnya kan gak. Misalnya sekarang santri saya di rumah kan tidak ngaji karena saya pergi. Tapi saya kan tidak pernah pray, saya tetap ngaji. Misalnya saya besok pulang, sampai tidak ngaji kan, saya di sana tetap ngaji. Jadi saya tidak pernah pray. Jadi bebas hisab, nah, kalau aman, aman. Kalau ini aman sekali. Murah tahu pray, no? Ya waduh, mongko podo seneng sopo ngake. Ya taman, no, tegesi angen-angen sopo ngake. Lau anarum diparil saat temen ngake, badu na udadi wong desa kabeh fil a'rabi ing dalam pedalaman. Manane ka inu na tegese tetep kabeh fil badiyati ing dalam napa de? Desa. Wis ning desa ora siap ngambil peran tapi kelakuane yas'aluna takok-takok sapa ngakeh an ambaikum sanging cerita-cerita sira kabeh. Manane ahbarikum berita-berita sira kabeh ma'al kufar setane wong kafir. Manane ngeten, Kanjeng Nabi teng Madinah perang ngambek wong kafir, jelas nggih, nglawan kafir Quraisy. Paham ya? Wong munafik ora siap ngadepi terus manggon ning desa terus takok, piye kabare Muhammad menang tak kalah? Nak krungu kabar menang njaluk ghanimah, nak krungu kabar kalah syukur tak kandhani ra ngandel. Mangkelo ta ora? Kelakuan wong ngono iku mangkelo ta? Oh mangkelo. Iku munafik. Ana jogeman di rungone ojo jogeman. Walau kanung mbok mono sapa ngake fikum ing dalem sira kabeh. Hadil karota ing ikhlas tempo, maka talu mongko ora perang sapa ngake ila kalilan kecuali perang sing sithik. Manane perang sing sithik umpama ya melok ya mok riaan krana riya, pamer-pamer tok wa khaufan nan krana wedi minat ta'iri saking sing dicamah. Maksudnya melok perang tapi ora niat bela nabi, mok takut dicibir. Jadi ora di komitmen dene perang mergo isin darani pecundang, isin darani penakut. Akhirnya mbo-mbo perang, tapi perangnya mok riaan wa khaufan minat ta'ir. Lakot karena teman-teman ono iku lakum ke sira kabeh fi Rasulillah ing dalem utusane Allah apa uswatun apa conto. Dikasrisin iswatun. Lakot de kana lakum fi Rasulillah iswatun hasanah. Uswatun hasanah. Dikasri lamza kan kasri hamza apa? Iswatun wa dumiya lan dumai. Nak kira iki to no? Uswah ya. Lakot de kana lakum fi Rasulillah napa? Uswatun hasanah. Dikasri hamza diklan kasri hamza wa dumiya lan dumai. Contoh hasanatun kang ape manane iktidaan krono manut diiklan nabi fil kita ing dalam masalah babagan perang basabati lan tegoning perang tapi kabeh fi mawatini ing dalam panggonan-panggonane sabat. Maksudnya nabi ku pas waya sabat tego ya tego waya kita ya kita. Tapi tentu sing dadi contoh mutlak namung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pemimpin-pemimpin gadungan kita iku mau anut ning gone Rasulullah. Mane lakot kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh perang sing apik ya perangi nabi iku perang nabi jelas benere, musuhe jelas salah. Mane anut nabi iktidaan bi fil qital wasabat fi mawatini. Wong iso anut nabi tenan niku wong-wong sing mentale iman gede wong. Badalun apa iman dadi batal min lakum sangi lafat lakum. Wong iku iso nyontoni nabi-nabi dijadikan idola yo kanggo sapa liman kedhe wong. Kana kang ana sapa man yar juar parep sapa man Allah ing apa. Ya khofu tegese wedi sapa man ing apa. Wal yaumil akhir lan arep-arep pembalasan ing dina akhir. Wong nganti iso anut nabi tenanan niku nak duwe harapan dina akhir. Tapi nak PKI utawa komunis sing yakin ora ana swarga, ora ana neraka, nak mati dadi lemah, tentu urip saenake dhewe mergo ora ana harapan hari napa akhir. Ane wong iso soleh tenan niku nak percaya mbek hari akhir. Di mangka nayar juwa hawal yaumal akhir. Wa dzakara lan eling sapa man Allah ing Allah kasiran kelan akhir. Dikhilafi man khali berbedani wong laisa kang ora ana sapa man uga dalika kaya mengkono-mengkono roja illahi wal yaumil akhir wala maru alim bin aswan. Subhanallah wa bihamdihi ala taqwallahi wa ridha nafsihi. وزينة عرشه ذات الجمال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ذات الجمال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ذات الجمال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ذات الجمال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ذات الجمال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ذات الجمال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ذات الجمال.